12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, saya Daralun. Berita siang edisi hari ini Senin 18 April 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Niko Firza. Drone hantam pesawat British Airways. 235 orang tewas dalam gempa di Ekuador. 11 Panglima Sago Partai Aceh kembali dukung Bupati Petahana. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Trambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudralun, sebuah pesawat yang sedang dalam proses mendarat di Bandara Heathrow diyakini telah dihantam oleh sebuah drone. Penerbangan British Airways dari Jenewa dihantam pesawat nirawa itu saat mendekati Bandara London pada sekitar 12.50 BST dengan 132 penumpang dan 5 awak di dalamnya. BBC Indonesia melansir, setelah mendarat, pilot melaporkan objek diyakini pesawat nirawa drone telah menabrak bagian depan pesawat Airbus A320 itu. Polisi penerbangan di Heathrow telah melangsungkan penyelidikan. Polisi mengatakan belum dilakukan penangkapan. Jika dikukuhkan, peristiwa ini diyakini merupakan yang pertama kalinya di Inggris untuk jenisnya. Seorang juru bicara otoritas penerbangan sipil mengatakan penerbangan drone dekat dengan bandara benar-benar tidak dapat diterima dan siapa saja yang mempermainkan aturan ini akan menghadapi hukuman berat. Sedelun, sedikitnya 235 orang dipastikan tewas dalam gempa terkuat di Ekuador dalam beberapa dekade belakangan, sementara lebih dari 1.500 lainnya cedera. Sekitar 10.000 tentara dan 3.500 polisi dikerahkan ke kawasan-kawasan yang terkena dampak gempa untuk membantu operasi penyelamatan. BBC Indonesia melansir, gempa dengan kekuatan pada 7,8 skala Richter menghantam negara itu pada Sabtu malam waktu setempat. Kawasan yang paling menderita adalah daerah pantai di barat daya yang terdekat dengan pusat gempa dan jumlah korban jiwa maupun yang cedera diperkirakan masih akan meningkat. Presiden Ekuador, Rafael Correa, sudah menghentikan lawatannya di Italia dan langsung pulang untuk menangani krisis ini. Dia sudah menyatakan keadaan darurat dan menegaskan prioritas saat ini adalah menemukan para korban yang masih hidup. Sedralun, setelah sempat berkisru mendukung bakal calon bupati lain dari Partai Aceh, kini 11 Panglima Sago Daerah KPA se-Kabupaten Birun menyatakan dukungan penuh kepada pasangan bupati incumbent Ruslan M. Daud dan Effendi. Keduanya merupakan pasangan bakal calon yang diusung oleh partai lokal berpengaruh di Aceh itu. Kompas.com melansir, sebelumnya muncul dukungan terhadap dua bakal calon kepala daerah dari Partai Aceh tersebut. Klaim dukungan dari sejumlah Panglima Sago mencuat dan ditandai dengan pemasangan atribut di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Biren. Ketua Panglima Daerah Komite Peralihan Aceh Tengku Mulyadi alias Cutbang hari ini akhirnya menegaskan mendukung sepenuhnya pasangan Ruslan M. Daud Effendi Sulaiman yang telah ditetapkan oleh Ketua Partai Aceh Biren Tengku Darwis Jenib dan Ketua KPA Pusat Muzakir Manaf. Dengan menyatakan diri kembali kepada garis komando perjuangan, maka secara otomatis dan juga secara organisasi telah sah para Panglima Sago Daerah 2 mendukung sepenuhnya pasangan bakal calon petahana. Sedralun, video yang merekam lelucon calon presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait seorang warga Australia korban pemerkosaan yang dibunuh memicu kecaman. Rekaman itu memperlihatkan Duterte dan pendukungnya bercanda dengan kekerasan yang dilakukan oleh penghuni penjara tahun 1989 lalu ketika Duterte menjabat wali kota. BBC Indonesia melansir, Dia mengatakan misionaris perempuan itu amat cantik sehingga wali kota seharusnya yang melakukan pertama kali. Para pengkritik mengatakan komentar itu memperlihatkan Duterte yang berdasarkan jajak pendapat berada dalam posisi unggul tidak layak menjadi presiden. Namun para pendukungnya menepis pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa komentar itu merupakan lelucon semata. Juru bicara Presiden Benigno Aquino mengatakan komentar itu mencerminkan Duterte kurang layak menjadi presiden dan tidak menghormati perempuan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Agus Wijoyo mengatakan telah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menjamin keamanan dari acara Simposium Nasional Tragedi 1965. CNN Indonesia melansir, Agus mengatakan acara tersebut merupakan sebuah eksperimen untuk membuat sebuah perubahan. Menurut Agus, dengan adanya Simposium 1965, maka publik lama-lama akan terbiasa untuk berhadapan langsung dengan pemerintah pun sebaliknya. Sehingga hal tersebut akan membawa pada keadaan yang lebih baik. Sementara ditanyai mengenai pengusiran terhadap acara 1965 yang terjadi Kamis kemarin, Agus mengatakan insiden tersebut berada di luar kewenangan panitia simposium. Saudara Lun, BIN berhasil menangkap Samadikun Hartono, buronan yang belasan tahun dikejar dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Samadikun berhasil ditangkap di Cina saat akan menonton balapan Formula One yang digelar di Shanghai. CNN Indonesia melansir, pemulangan kembali buronan WNI yang ada di luar negeri sudah menjadi kebijakan dari pemerintahan Jokowi JK. BIN berhasil menangkap Samadikun berkat informasi yang diberikan intelijen Cina. Informasi soal Samadikun bermula dari kunjungan Sutiyoso pada 7 April 2016 sebagai keynote speaker dalam sebuah acara di Cina. Dalam kesempatan itu, dia bertemu dengan Menteri Polhukam dan pejabat terkait dan meminta dukungan menangani Samadikun. Selama ini, Samadikun yang merupakan pemilik dan mantan komisaris utama Bank Modern itu kabur dengan membawa pergi uang negara sebesar Rp169,4 miliar rupiah yang bersumber dari BLBI. Sebagai obligor BLBI yang telah menyelewengkan dana talangan, Samadikun telah divonis 4 tahun penjara namun dia kabur dan menjadi buronan sejak tahun 2003. Saudara Lun, pemilik dan presiden internasional Milan, Erik Thohir, menegaskan komitmennya untuk membangun masa depan kesebelasan berkostum biru hitam tersebut. Dia pun mengatakan bahwa Nerazzurri semakin berkembang secara komersial. CNN Indonesia melansir, dalam beberapa bulan kebelakang, pengusaha asal Indonesia ini kerap dikabarkan akan menjual sahamnya untuk mendapatkan suntikan dana segar. Ia kemudian membantah hal itu melalui wawancaranya dengan Interchannel. Erik Thohir saat ini sedang berada di Italia dan pada Sabtu kemarin menyaksikan kemenangan 2-0 kesebelasannya atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza. Erik Thohir sendiri adalah pemegang 70% saham Inter Milan dengan sisa 30% saham Nerazzurri masih dipunyai presiden sebelumnya yaitu Massimo Moratti. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 18 April 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Saudara Lun, wassalam.